Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Mustalahul Hadis. Di pertemuan yang lalu kita pada pembahasan maratibul muaddilin, ulama-ulama dengan berbagai macam tingkatannya, ada yang mutasahil, mutasyaddid, dan mu'tadil. Tapi kita masuk ke pembahasan berikutnya, ta'dilu Ibn Hibban bainal qabuli warrad. Ta'dil, sementara kita ketahui Ibn Hibban termasuk orang yang mutasahil di pembahasan sebelumnya. Coba tengok ulang. Fa ammal mutasahil fala yuqbal minhu at-tawthiq illa idza ulima annahu qad sabara hal ar-rawi. Baik. Wa imma nusiba ila at-tasahul ayda. Barakallahu bikum. Ad-Dharqutni ila annahu afdal hala min Ibn Hibban. Barakallahu bikum. Ibn Hibban termasuk dianggap mutazahil. Kemudian kita lihat wa Ibn Hibban kama sabaka andakarna mausub bitasahul fit ta'dil. Dan Ibn Hibban sebagaimana yang telah kita lewati, kita sebutkan bahwa beliau termasuk orang atau ulama yang disifati at-tasahul fit ta'dil, terlalu menggampang-gampangkan untuk memuji seseorang. Illa anna hadha laysa ma'nahu rudda kullu tawthiqatihi wa ta'dilatihi. Cuman ini bukan berarti bahwa semua tawthiq, pujian-pujian beliau terhadap para rawi itu harus ditolak semuanya. Tidak. Walaupun dikatakan dia beliau mutasahil, tapi tidak semua ta'dil tawthiq yang beliau berikan kepada seorang harus ditolak semua. Balina ta'dilatihi ala maratib. Faminha al-maqbul al-mu'tabar wa minha allati tasahala biha falam yakbalha minhu al-ulama wa huwa al-ghalib. Bahkan ta'dilatihi, sesungguhnya ta'dil beliau, pujian-pujian beliau terhadap para rawi itu juga ada tingkatannya. Di antaranya ada yang diterima, dianggap oleh para ulama karena memang rawi tersebut adalah orang yang memang bisa dipuji. Ada pun di antara mereka wa minha allati tasahala fiha, ini para rawi yang betul-betul al-Imam Ibn Hibban terlalu menggampang-gampangkan untuk memujinya. Falam yakbalha minhu al-ulama'u wa huwal ghalib. Inilah yang tidak diterima oleh para ulama dan ini yang paling banyak. Wa min afdali ma dhukira fi manhajihi ma allaqahu al-allama al-muallimi rahimahullah fi at-tankil haythu qala at-tahqiq anna tawthiqahu ala darajat. Dan yang paling bagus yang disebutkan fi manhajihi ma'allaqahul allama, tentang manhajnya, metode tawthiq ta'dil Ibn Hibban, ma'allaqahu al-allama al-muallimi, apa yang disebutkan oleh al-allama al-muallimi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tankil, haitsu qala, beliau mengatakan at-tahqiqu anna tawthiqahu ala darajat. Al-Muallimi rahimahullah mengatakan tawthiq dari Al-Imam Ibn Hibban itu beberapa tingkatan. Al-Ula yang pertama, ayyusarriha bihi ka'ayyakul kana mutqinan aw mustaqimul hadith aw nahwi dhalika. Betul-betul Ibn Hibban jelas memuji dengan pujian yang betul-betul bisa diterima oleh para a'immah lainnya. Kayaqul kana mutqinan, bahwa rawi ini betul-betul mutqin. Barakallahu fikum. Aw mustaqimul hadis, atau dia adalah orang yang lurus hadisnya bagus, atau yang lainnya. yang menunjukkan tentang jelasnya ungkapan beliau terhadap seorang rawi. Atsani yang kedua, ayyakuna ar-rajul min syuyukhihi alladzina jalasahum wa khabarahum. Yang kedua, rawi tersebut adalah merupakan guru dari Ibnu Hibban sendiri yang beliau mujalasah terus dengannya sehingga dia bisa mengetahui hadis-hadisnya. Wa khabarahum. Asal yang ketiga, yakuna minal ma'rufin bi kasratil hadis. Yang ketiga, rawi tersebut memang ma'ruf, banyak meriwayatkan hadis. Bihaitsu yu'lamu anna Ibnu Hibban waqafa lahu ala ahaditsa katsira. Dari sisi bahwa diketahui Ibnu Hibban telah mendapati hadis orang ini banyak dia meriwayatkan daripadanya. Dan orang ini ma'ruf dengan hadis yang banyak, rawi tersebut maksudnya. Ar-rabi'ah, yang keempat. Ayadhhara min siyaqi kalami annahu qad 'arafa dhalika. Dzaka ar-rajul ma'rifatan jayyidatan. Yang keempat, bahwa nampak sekali Ibnu Hibban dari bentuk ucapan beliau dalam memuji annahu qad 'arafa dzaka ar-rajul, betul-betul dia mengenali orang ini, ma'rifatan jayyidah. Betul-betul beliau memahami orang ini. Al-khamisah, yang kelima, maduna dzalika. Taib, selain ini. Dan itu yang lebih banyak. Fal aula la tuqbal an tawthiqi ghairihi min al a'immah bal la'allaha athbat min tawthiqi katsirin minhum wa thaniyah qaribun minha wa thalithah maqbula wa rabi'ah salihah wa al khamisah la yu'manu fiha al khalal. Al khamisah ma duna dhalika fal aula la tuqbalu an tawthiqi ghairihi min al a'immah. Hah? La taqilu, afwan, jazakallahu khair. Fal ula la taqilu an tawthiqi ghairihi min al-a'immah. Yang pertama, yang kelima, indraja yang kelima, la taqilu an tawthiqi ghairihi min al-a'immah. Yani Ibnu Hibban mentawthiq, tapi memberikan pujian terhadap seorang rawi, tapi tidak kurang dari apa yang telah dipujikan oleh imam-imam yang lain terhadap rawi itu. Bukan cuma Nabi Ibnu Hibban, tapi banyak a'immah yang telah juga memuji orang tersebut. Bala'allaha asbatu min tawthiqi katsirin minhum. Bahkan boleh jadi asbat min tawthiqi katsirin minhum. Lebih bagus pujian barakallahu fikum Ibnu Hibban daripada yang lainnya dari para a'immah. Wasaniya qaribun minha. Yang kedua adalah pujiannya Ibnu Hibban dekat-dekat, ya mirip-mirip dengan pujian para a'immah. Wasaniya maqbulah, bisa diterima. Warabi'a salihah. Wal khamisah la yu'manu fiha al khalal. Dan yang kelima, ya ini tidak bisa dianggap kecuali ada padanya halal. Ya ini ada kekhawatiran pujian itu tidaklah sebagaimana mestinya. Qultu idza atlaqa Ibnu Hibban wasfa yukhti ala rawi wa kana rawi katsirul hadis aw rawa jumlatan min al ahadithi fa'alam annahu qad sabara halahu. Aku katakan, ini penulis barakallahu fikum, idza atlaqa Ibnu Hibban wasfa yukhti. Baik, kalau Ibnu Hibban sudah mengatakan kepada atau tentang seorang rawi yukhti, yakni banyak salah, keliru. Baik, wa kana ar-rawi katsiral hadis, dan rawi itu banyak meriwayatkan hadis, aw rawa jumlatan min al-ahadits, atau dia telah meriwayatkan sekian dari hadis, fa'alam annahu qad sabara halahu. Ketahuilah bahwa al-Imam Ibnu Hibban telah sabara, telah meneliti hadisnya. Wa idza atlaqaha 'ala man la yu'rafu lahu illa haditsun aw haditsani fala tu'tabaru bi qawlihi illa 'ala sabilil jar. Wa idza atlaqaha 'ala man la yu'rafu lahu illa haditsun aw haditsan. Kalau Al-Imam Ibnu Hibban memuji, memberikan pujian terhadap seorang rawi yang tidak diketahui tapi daripadanya kecuali dia meriwayatkan satu atau dua hadis, fala tu'tabaru biqaulihi, maka tidak bisa dianggap dan diterima pujian Ibnu Hibban illa ala sabil jar, kecuali kalau dalam bentuk mencela. Pembahasan kita adalah masalah pujian. Baik. Wattabaqatul khamisah allati dzakarha al-muallimi 'ammatuha illam yakun kulluha majahil. Yang kelima ini, tingkat kelima maduna dzalika yang dikatakan oleh muallimi, tiga lima tingkatan ini, tingkatan yang kelima ini allati dzakarha al-muallimi rahimahullah 'ammatuha illam yakun kulluha, kebanyakannya kalau tidak semuanya majahil, orang-orang yang tidak dikenali, fala yu'tabaru bi tawfiqihi lahum, maka tidak perlu, maka tidak bisa diterima pujian dan sanjungan Ibn Hibban terhadap rawi-rawi tersebut. Hada wa qad afradna al-kalama ala ta'dil Ibn Hibban li anna jama'atan min al-mutaakhirin ihtajju bi tawfiqihi mutlaqan duna tafriq. Ini kami telah menyendirikan ta'dil Ibn Hibban, ucapan pujian-pujian Ibn Hibban terhadap sekelompok dari kalangan para rawi. Disendirikan dalam satu buku li anna jama'atan min al-mutaakhirin, karena ada sekelompok dari kalangan mutaakhirin, dari orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis ini, ihtaju bi tawfiqihi mutlaqan, sebagiannya memberikan berhujjah dengan pujian Ibn Hibban secara mutlak tanpa ada pembedaan, seperti yang dikatakan al-muallimi ada pembedaan. Wa hadza qusurun wala syakka fil bahthi wat tahqiq. Dan ini adalah kekurangan, tirukan lagi kekurangan pada seseorang ketika dia membahas atau mentahqiq satu hadis. Barakallahu fikum. Jadi ta'dil Ibn Hibban tidaklah bisa diterima secara keseluruhan dan juga tidak bisa kita tolak secara keseluruhan. Tetap kembali ke barakallahu fikum aqwal ulama tentang rawi tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh al-muallimi adalah yang paling bagusnya dari rawi-rawi yang telah dipuji oleh al-imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.